Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Para ikhwan akhwat komunitas BSI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di kesempatan yang mulia ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Usulul Iman fi Dawil Kitab wa Sunnah, pokok-pokok keimanan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Salam dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita mengucapkannya. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk istiqomah dalam sunnah beliau, mempelajari dan mengamalkannya. Baiklah para ikhwan dan khawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita itu tentang kemuliaan Ahlul Bait dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu pembahasan yang ketiga setelah sebelumnya kita membahas tentang kemuliaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana hak-hak mereka. Kemudian ada lagi adalah bicara tentang hal yang berkenaan dengan hak-hak keluarga dan karib kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan sebut Ahlul Bait. Ya, Ahlul Bait. Nah, pembahasan ini sangat penting kita bahas karena banyak sekali di dalam persoalan ini hal-hal yang membingungkan dan meragukan dan bahkan membawa kerancuan dalam memahami masalah ini. Jadi ada di sana persoalan-persoalan yang membuat rancu memahami masalah ini. Pertama dari sisi definisi Ahlul Bait, ya. Nah, ini perlu kita jelaskan. Karena imah, ya, Ahlul Bait itu adalah keluarga Rasulullah SAW yang beriman dengan Rasulullah SAW. Yaitu dari keturunan Bani Muttalib atau Bani Hashim. Nanti kita akan jelaskan. Cuman persoalan di sini adalah adanya kelompok-kelompok yang mereka menatasnamakan cinta kepada Ahlul Bait, tetapi dalam sisi yang sama, mereka justru tidak mengikuti keyakinan Ahlul Bait. Ya, yang dimaksud keyakinan Ahlul Bait di sini adalah keyakinan para Ahlul Bait yang beriman kepada Rasulullah SAW di masa hidupnya Rasulullah SAW, yang termasuk bagian dari golongan para sahabat Nabi SAW. Jadi Ahlul Bait itu adalah orang yang beriman, ya, dengan Nabi SAW dari suku Bani atau dari kabilah Bani Muttalib dan Bani Hashim, yaitu dua orang yang bersaudara, Bani Muttalib dan Hashim. Muttalib adalah saudara dari Hashim, Rasulullah SAW keturunan dari jalur Bani Hashim. Ya, pamannya adalah Muttalib. Nah, kemudian kakek, ya. Beliau saudara dari kakeknya itu adalah Al-Muttalib. Nah, kakek beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdul Muttalib. Jadi ketika Hashim orang tua dari Abdul Muttalib sebagai kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, bin Hashim, bin Abdul Manaf dan seterusnya. Jadi kakek kedua di atasnya ini setelah kakek Rasulullah adalah Muttalib. Nah, bapaknya dari kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah itu Hashim, meninggal di Gaza. Ya, nah kemudian dia punya istri yang lagi hamil di Madinah namanya Salma dari Bani Najjar. Namanya Salma di Bani Najjar. Kemudian ketika Hashim meninggal di Gaza dan istri melahirkan, dan setelah anak dari Hashim ini menginjak usia belasan tahun, akhirnya dijemput oleh saudaranya Al-Muttalib, saudaranya. Ketika Hashim meninggal, yaitu memegang tugas-tugas pelayanan jamaah haji untuk masalah pelayanan jamaah haji ini, yang sebelum di adalah tugas wewenang dari Hashim, dialihkan kepada saudaranya Al-Muttalib ini. Nah, ketika anaknya Hashim ini sudah menginjak umur belasan tahun, remaja, dijemput oleh Al-Muttalib, dibawa ke Mekah. Dalam perjalanan ke Mekah ini, karena perjalanan begitu jauh, ya, melelahkan tentunya, sampai di Mekah, kelihatan, ini Syaibatul Ham, namanya Syaibatul Ham, orang-orang Quraisy mengira, atau orang-orang Arab di Mekah mengira, dan orang Quraisy mengira, bahwa ini adalah hamba sahayanya Al-Muttalib. Sehingga digelari dengan Abdul Muttalib. Jadi sebetulnya namanya Syaibatul Ham. Yaitu Abdul Muttalib, namanya Syaibatul Ham yang menjadi kakek Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini jalinan hubungan. Jadi yang beriman, para ulama menyebutkan yang beriman dari kalangan Al-Muttalib dan kalangan cucu Bani Hashim, itu sebut Ahlul Bait. Nah, Ahlul Bait ini tentu terbagi dua juga, maksud bagi duanya sini. Ahlul Bait sekaligus dia juga sahabat Nabi SAW. Ahlul Bait sekaligus sahabat Nabi SAW. Seperti Ali bin Abi Talib, Abbas bin Abdul Abbas bin Abi Talib, Uqail, ya, anaknya juga Harith, ya, kemudian Hamzah, kemudian Abdullah bin Abbas, ya, kemudian Fadl dan Fudail bin Abbas, ya. Ini semuanya Ahlul Bait. Nah, yang jadi persoalan ada orang sekarang ini memahami permasalahan ini ada berapa penyimpangan dalam masalah ini. Yaitu ada yang mengatakan Ahlul Bait itu ya, hanya keturunan Ali saja. Ali saja. Nah, bahkan ada yang lebih menyempitkan kali dari keturunan Ali yang mereka agung-agung adalah keturunan Husain. Jadi sebetulnya Ahlul Bait itu ada Ali dan juga anak paman Nabi yang lainnya. Anak Abbas, ya, seperti Abdullah bin Abbas dan cucu-cucu yang sempat berkuasa dalam masa yang cukup lama, ya, sekarang dengan Khalifah Abbasiyah, itu adalah cucu-cucu dari Abdullah bin Abbas atau anak dari cucu dari Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, jadi Ahlul Bait itu tidak hanya Ali, gitu. Nah, ada orang mengatakan hanya Ali dan anaknya. Ada yang memahami demikian. Ya. Kemudian ada lagi yang memahami bahwa istri-istri Nabi tidak masuk bagian dari Ahlul Bait. Nah, ini orang Syiah tidak mengatakan demikian, ya. Mereka tidak menganggap, yaitu istri-istri Nabi tidak masuk Ahlul Bait. Ini berbagai versi pemahaman Ahlul Bait menurut berbagai kelompok, ya. Nah, ada lagi yang tadi kita sebutkan tidak memasukkan anak-anak paman Nabi SAW yang lainnya yang beriman yang Ahlul Bait, tapi mereka katakan hanya Ali saja, itu memasukkannya tapi tidak memasukkan keluarga Nabi, yaitu istri Nabi SAW. Nah, ini penyimpangan dalam pengertian Ahlul Bait itu sendiri. Kemudian ada lagi pemahaman di sini, pokoknya kalau ada Ahlul Bait, itu adalah mutlak, ya, benar selalu. Nah, atau ya, pokoknya sudah nisbah Ahlul Bait, seakan-akan apa yang dia ultimatum, apa yang diperintahkan, apa yang difahami benar semua. Nah, ini tidak juga, karena ukuran Ahlul Bait, kita cintai Ahlul Bait yang berpegang teguh dengan akidah dan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah Jamaah. Nah, ini juga ada juga. Kemudian ada lagi yang hal bagian lain, yaitu ada juga orang yang mengaku-ngaku Ahlul Bait. Nah, ini juga berada. Jadi pembahasan ini sebetulnya sangat perlu dijelaskan pada umat supaya umat tidak tertipu. Ahlul Bait Nabi SAW secara umum kita adalah memuliakannya. Tapi siapa mereka dalam beriman yang benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Jika dia termasuk dari para penggerak bid'ah, ya, kita hanya memuliakan Ahlul Bait sekedar kedekatannya dengan ajar dengan pengamalan sunnah Rasulullah SAW, gitu, ya. Karena kemuliaan seseorang bukan dilihat dari segi keturunan semata. Cuman kalau keluarga Rasulullah SAW, apabila mereka beriman dan menjalankan sunnah, menegakkan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, ya, benar-benar, maka mereka mendapat bonus, yaitu sebagai keluarga Rasulullah SAW, maka dia cintai dua kali lipat, ya, dicintai karena dia orang beriman, dicintai karena dia keluarga Rasul. Tapi meskipun dia keturunan Bani Hashim atau Bani Muttalib, kalau tidak beriman, tidak, ya, dia adalah orang yang tidak berhak untuk kita muliakan yang kita cintai, seperti Abdullah, Abu Lahab, paman Nabi SAW, ya, dan juga Abu Jahal dan seterusnya, banyak sekali dari dari keluarga Rasulullah SAW, umpamanya dari anak-anak cucu-cucu dari keluarga anak dari cucu dari Abu Talib atau anak dari Abu Talib, seperti tadi kita sebutkan Abu Lahab, paman Nabi SAW, itu tidak menjadi hal yang harus kita muliakan karena dia bukan menjadi orang-orang beriman. Jadi intinya adalah pokok pertama adalah keimanan. Sebetulnya pembahasan ini pernah kita bahas dalam satu topik, ya. Judulnya bisa dilihat nanti di dalam tulisan baik di dikro.com ataupun di, kalau nggak salah, di dalam jurnal Al-Majalis, yaitu kemuliaan Ahlul Bait dalam pandang Ahlussunnah Jamaah. Kemuliaan Ahlul Bait dalam pandang Ahlussunnah Jamaah. Nah, di dasar memuliakan Ahlul Bait ini, pertama dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan menggambarkan hak mereka, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlul baiti wa yutahhirakum tathira. sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dari kalian noda dan dosa, wahai para keluarga Ahlul Bait, maksudnya keluarga Rasulullah SAW, dan membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Nah, di sini kita akan bahas nanti sisi kemuliaan Ahlul Bait itu. Jadi, pembahasan masalah ini adalah kemuliaan Ahlul Bait ini, mencintai Ahlul Bait itu bagian dari mencintai Rasulullah SAW. Ya, mencintai Rasulullah SAW, apa yang mencintai keluarga Rasulullah SAW, beriman, yang beriman dan beramal soleh, bagian dari mencintai Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah SAW sudah menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta hibba'il. Hatta akuna ya ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wa nais ajma'in. Hadis muttafaqun alaih, tidaklah sempurna keimanan salah seorang kalian sampai aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Nah, mencintai Rasul bagian dari keimanan yang jelas adalah suatu pecahan dari syahadatain, ya, sisi salah satu sisi dari kalimat syahadat, ya. Tidaklah sempurna keimanan kita sampai kita mencintai Rasulullah SAW, dan demikian pula mencintai keluarga Rasulullah SAW, ya, karena bagian dari memuliakan Rasulullah SAW. Sebenarnya Rasulullah juga ingatkan dalam sabdanya, udzakirkumullah fi ahli baiti wa udzakirkumullah fi ahli baiti. Diulangi oleh Rasulullah SAW ungkapan ini 3 kali, yaitu aku ingatkan kalian pada Allah tentang hak-hak keluargaku. Nah, oleh sebab itu Imam Baihaqi menjelaskan termasuk bagian dari mengagungkan Nabi adalah menghormati para keluarga serta anak-anak kaum Muhajirin dan Ansar. Jadi termasuk bagian dari mengagungkan Nabi adalah menghormati para keluarganya. Ya, maksudnya keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga mencintai para anak-anak kaum Muhajirin dan Ansar, kata Imam Baihaqi. Jadi pembahasan ini sebetulnya penting, ya, karena kaum muslimin bagaimana seharusnya menerangkan bersikap yang tepat terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ekstrim kiri, ini kelompok yang lain tadi tidak sempat disebutkan, ada orang yang mencaci, menghina keluarga Rasul juga tidak boleh. Jadi ada pihak, ya, di sini yang banyak memiliki penyimpangan dalam memuliakan keluarga Rasul. Ada yang tidak memuliakannya, itu kelompok Khawarij sepamanya, atau disebut juga kelompok Nawasib, namanya Nawasib, ya, orang Khawarij yang sebelumnya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, kemudian juga Nawasib yang mereka fanatik, ya, kepada Bani Umayyah, yang merendahkan sosok-sosok dari keluarga Rasulullah SAW, ya, Ali bin Abi Thalib dan lainnya. Ini yang disebut kelompok Nawasib. Dan itu istilah Nawasib. Tetapi menurut orang Syiah Rafidah, Nawasib itu adalah orang yang tidak sepaham dengan mereka dalam masalah Ahlul Bait. Jadi kalau kita berloyalitas mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, itu menurut mereka itu tidak mencintai Ahlul Bait. Karena mereka mengatakan, kalau mencintai Ahlul Bait mesti memusuhi segala sahabat-sahabat yang lain. Karena kalau kita masih berloyal mencintai Abu Bakar dan Umar, menurut mereka itu tidaklah bentuk suatu bagian dari mencintai Ahlul Bait. Nah, ini pengertian yang sangat menyimpang dari masalah pemahaman tentang memuliakan Ahlul Bait ini. Nah, para ulama Ahlussunnah, ya, para ulama Ahlussunnah Jemaah tidak luput membahas masalah ini dalam sebagai topik dalam kitab-kitab yang tulis dalam topik akidah. Jadi menunjukkan begitu merupakan suatu salah satu dasar yang harus diyakini, diimani oleh seorang muslim, mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu salah satu topik dari akidah, dari pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Kemudian juga sekaligus pembahasan ini sebetulnya menjelaskan, ya, bagaimanakah orang-orang yang dicap sebagai oleh sebagian kelompok, ya, yang mengkisidikan, menuduh Ahlussunnah tidak mencintai keluarga Rasulullah SAW. Ya. Isu ini telah lama dimanfaatkan oleh orang-orang Syiah Rafidah untuk mempengaruhi orang-orang awam Ahlussunnah Jamaah, ya, menerima ajaran Syiah Rafidah tentang mereka. Jadi mereka dalam mendoktrin, di dalam mendekatkan pemahaman mereka atau mengajak orang untuk masuk ke dalam pemahaman mereka, biasanya Syiah Rafidah itu menggambarkan, ya, keterzolimannya para keluarga Rasulullah SAW dan kekejaman-kekejaman para sahabat. Jadi mereka seakan-akan mereka gambarkanlah, ya, ada permusuhan, ya, atau musuh buyutan, ya, antara sahabat dan keluarga Rasul. Ini suatu yang selalu mereka pakai untuk pendekatan menyebarkan pemahaman mereka kepada Ahlussunnah Jamaah. Maka perlu kita waspada. Maka di sini adalah jawaban untuk orang-orang mereka, orang Syiah Rafidah yang selama ini mengatakan Ahlussunnah tidak menghormati, tidak memuliakan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga, ya, hal yang lain adalah adanya sebagian kelompok yang menjadikan sikap kecintaan kepada Ahlul Bait sebagai alat untuk memecah belah kaum muslimin. ya, dan mengiring mereka ke arah kesesatan dan kekufuran. Bahkan mereka menjadikan sikap cinta Ahlul Bait sebagai alat untuk menutup-nutupi berbagai kesesatan dan kebatilan yang mereka lakukan. Nah, ada juga demikian, ya, orang-orang yang menunjukkan keloyalan kepada Ahlul Bait dia jadikan sebagai senjata untuk pelindungan diri mereka dari kesesatan. Nah, ini pernah kita sebutkan kemarin dalam pelajaran kita Jumat pagi, ya, tentang yaitu faedah-faedah dari sejarah Islam. Kita sebutkan waktu itu, itu salah satu asisten dari khalifah itu, yang mereka adalah memahami paham Syiah Rafidhah. Ketika ada orang yang memahami memiliki akidah reinkarnasi dan kemudian dibawa kepadanya, lalu orang ini mengaku cinta Ahlul Bait, dia dibebaskan. Nah, ini kadang-kadang ada orang menjadikan cinta kepada Ahlul Bait sebagai tameng untuk menutupi kesesatannya. Ini perlu kita waspadai juga. Kemudian juga ada sebagian orang yang menisbahkan diri kepada Ahlul Bait ini sebagai alat untuk membohongi manusia dan mengeruk keuntungan, memupuk fanatisme kepada dirinya, ya. Sehingga di masa sekarang banyak orang yang mengaku sebagai keturunan Ahlul Bait, keturunan Nabi SAW, untuk mencari perhatian, ya, mencari kedudukan di tengah-tengah umat manusia, ya, menjadi status sosial, ya. Nah, ini perlu kita ketahui. Tapi perlu diketahui oleh semua kita bahwa tidak setiap orang Arab sebut Ahlul Bait, ya. Ya, tidak setiap orang Arab sebut Ahlul Bait. Ahlul Bait tadi yang kita sebutkan adalah keturunan dari Bani Muttalib dan Bani Hashim. So, yang penting juga memahami masalah ini adalah untuk membersihkan Ahlul Bait daripada berbagai tuduhan dan pengakuan-pengakuan yang dinisbahkan kepada mereka. Nah, ini adalah perkataan Ali, seperti orang Syiah banyak sekali menisbahkan perkataan-perkataan dusta kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Hasan, kepada Husain, kepada Ja'far dan seterusnya. Perlu kita bersihkan mereka dari mereka ini yang kadang-kadang membuat orang, ya, ketika melihat suatu pendapat pandangan yang diriwayatkan dalam kitab-kitab Syiah itu membuat orang jadi alergi, tidak suka dengan Ahlul Bait, padahal itu riwayat yang dinisbahkan tidak benar, ya. Jadi untuk membersihkan Ahlul Bait dari berbagai tuduhan batil yang disandarkan kepada mereka, dan sungguhnya Ahlul Bait berlepas diri dari berbagai tuduhan-tuduhan tersebut. Maka penting kita di sini belajar masalah ini agar kita tidak terprovokasi dalam berbagai hal, dalam terutama dalam masalah mengenai menyikapi keluarga Rasulullah SAW. Baik, apa definisi Ahlul Bait? Pengertiannya apa? Para ahli fikih menyebutkan secara ringkas, mereka mengatakan setiap orang yang haram menerima sedekah. Ahlul Bait adalah mereka yang diharamkan menerima sedekah dan zakat. Itulah Ahlul Bait. Ya, siapa mereka yang diharamkan itu? Ya, karena Rasulullah SAW memberikan ketegasan dalam sabdanya, "Inna hadhi sadaqat innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad." Sesungguhnya sedekah ini adalah sedekah-sedekah ini adalah kotoran dosa manusia, dan sesungguhnya ia tidak halal bagi Muhammad dan tidak pula bagi para keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bahkan Imam Muslim. Lalu ulama fikih menjelaskan siapa mereka yang haramkan menerima sedekah itu? Yaitu mereka menyebutkan pertama para ahli sirah Rasulullah sallallahu, ya. Kemudian dan keturunan Rasulullah sallallahu, serta siapa saja beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sebenarnya yang disebutkan oleh para ulama Ahlussunnah adalah kitab-kitab mereka. Jadi siapa mereka Ahlul Bait itu adalah pertama adalah para isi Rasulullah SAW, keturunan dari Rasulullah SAW, ya, seperti keluarga Rasulullah adalah seperti anak-anak daripada Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian siapa lagi adalah siapa saja beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini bukan Ali bin Abi Thalib saja. Ini banyak sisi-sisi dari Abi Thalib ataupun yang beriman. Oleh sebab itu, ketika Imam Nawawi memberikan judul terhadap hadis-hadis yang berkenaan kemuliaan Abi Thalib dalam Sahih Imam Muslim, yaitu beliau menyebutkan, ya, bab tahrim zakat ala Rasulullah SAW wa ala alihi. Ya, kata Imam Nawawi, bab tentang haramnya zakat untuk Rasulullah SAW, ya, dan para keluarganya. Wahum Bani Hashim wa Bani Muttalib duna gharihim. Dan siapa mereka keluarga Rasulullah SAW? Kata beliau, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya. Dan tidak diharamkan kepada selain mereka. Jadi Imam Nawawi menjelaskan Ahlul Bait itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Baik, di sini jelas. Dalil ini menunjukkan bahwa Banu Hashim bin Muthalib beriman adalah Ahlul Bait semua. Tidak hanya Ali dan keturunan-keturunan saja. Ini sudah disebutkan. Dalil tentang masuknya istri Rasulullah SAW ke dalam Ahlul Bait adalah, yaitu ayat yang telah kita bacakan tadi, itu turun di rumah istri Rasulullah SAW, yaitu innama yuridullahu liyudhiba'ankum rizqa ahlil baiti wa yutahhirakum tathira. Ya, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian wahai Ahlul Bait, ya, dan bersih kalian dosanya dengan sebersih-bersihnya. Imam Al-Kathir berkata ketika menafsirkan firman Allah ini dan ayat ini, ya, beliau menyebutkan hal ini adalah konteks sekali secara tegas memasukkan para istri Nabi ke dalam bagian Ahlul Bait, ya, berdasarkan ayat ini. Karena mereka adalah sebagai sebab turunkannya ayat tersebut. Jadi Ahlul Bait di sini maksudnya siapa? Ya, Rasulullah di rumah istri-istrinya. Jadi sebab turunnya ini di rumah istri-istri Rasulullah SAW. Sedangkan penyebab turunkan ayat adalah termasuk ke dalam kandungan makna ayat tersebut menurut kesepakatan para ulama. Jadi kalau ada sebab turunnya ayat, maka sebab turunnya ayat itu adalah masuk ke dalam makna ayat secara mutlak menurut kesepakatan para ulama. Bisa jadi secara tunggal menurut salah satu pendapat, dan bisa saja bersama yang lainnya menurut pendapat yang kuat. Kemudian selanjutnya beliau berkata lagi, Imam Nukati ini, suatu hal yang tidak diragukan lagi tentangnya bagi orang-orang yang memahami Al-Quran, bahwa para istri Nabi SAW termasuk ke dalam firman Allah, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian itu, innama yuridullahu liyudhiba'ankum rizqal baiti wa tahiratum tathira. Ayat tadi, di kata beliau, karena hubungan konteks pembicaraan adalah, ya, karena hubungan konteks pembicaraan adalah bersama mereka dengan isi-isi Rasulullah SAW. Dan itulah sesudahnya Allah berfirman, وَذْكُرْنَا مَيْتْلَا فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَةِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Ini berkenaan dengan isi Nabi, dan ingatlah, ya, apa yang dibacakan di rumah kalian isi-isi Nabi, dari ayat Allah dan hikmah. Artinya, hendaklah kalian isi-isi Nabi, amalkan apa yang turunkan Allah kepada Rasul di rumah kalian dari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Baik. Nah, sedikit kita singgung di sini pengertian Ahlul Bait menurut orang Syiah Rafidhah di sini, yang mereka yang terkenal mengaku sebagai mencintai Ahlul Bait, ya. Adapun menurut orang Syiah Rafidhah, Ahlul Bait itu coba hanya terbatas pada keturunan Ali. Nah, kemudian mereka batasi lagi dari keturunan Ali itu keturunan Husain saja. Padahal jika kita perhatikan nasab garis keturunan Nabi SAW dalam kitab-kitab menerangkan tentang hal tersebut, amat banyak sekali dari anak paman beliau selain dari anak Abu Talib, ya, yang beriman. Ya, dibikin pula dari anak Abu Talib selain Ali. Ya, dari anak Abu Talib juga ada selain Ali, yaitu demikian pula dari anak Abu Talib selain Ali. Ali ini punya saudara juga, Uqail punya, ya. Begitu pula dari anak Ali selain keturunan Husain. Seperti Hasan, kakak dari Husain, memiliki keturunan yang begitu banyak dan ada yang dikenal dengan keturunannya sampai sekarang ini. Ya, Muhammad Hanafiya dan lain sebagainya. Demikian pula anak Abu Talib yang masuk Islam selain Ali, seperti, ya, anak Abu Talib ini saudara daripada Ali bin Abi Talib. Siapa? Uqail, Ja'far. Keduanya juga memiliki keturunan yang banyak. Nah, demikian pula Nabi mempunyai paman-paman selain yang masuk Islam. Ya, itu kalau dari anak Ali, kemudian juga dari saudara Ali, ya, kemudian dari paman-paman Ali, dari paman Nabi SAW juga banyak yang masuk Islam, seperti siapa? Hamzah, Haris, Abbas. Kemudian dari anak Abbas ini juga punya anak Fadl, Hudail, Abdullah bin Abbas, ya. Bahkan, ya, di antara kesan Syiah lagi adalah mengeluarkan, ya, di antara kepatalan kesan Syiah juga dan masa Libet ini adalah dalam masalah Ahlul Bait adalah mereka mengeluarkan istri Rasulullah SAW bagian dari Ahlul Bait. Mereka tidak mau menjadikan para ummahatul mukminin sebagai bagian dari Ahlul Bait. Bahkan sebaiknya, ya, bahkan sebaliknya mereka mencaci para ummahatul mukminin, terutama anaknya Abu Bakar Aisyah anha dan anaknya Umar itu Hafsah radhiyallahu anhum. Teruslah kali wanita yang paling cinta Rasulullah SAW itu Aisyah anha. Ya. Jadi mereka tidak memuliakannya. Kemudian tidak sedikit caci maki mereka terhadap Aisyah anha. Baik. Pada Rasulullah SAW nyata-nyata menyebutkan, ya, dalam sebuah sabdanya ketika Aisyah difitnah oleh orang munafik, ya, beliau bersabda, "May ya'dhuruni min rajulin, ya, balagha adaw fi ahli Wallahi ma'alimtu ala ahli illa khaira. Waqad zakaru rajulan ma'alimtu alaihi illa khaira. Wa ma kana yadkhul ala ahli illa ma'i. Ini ahli. Jelas tu sebutkan. Siapa yang siap membela aku dari seseorang yang menyakiti keluarga aku. Ini maksudnya apa? Aisyah waktu dalam kisah ini. Kisah kakek Aisyah difitnah oleh orang munafik berbuat sesuatu yang tidak pantas. Demikian pula, ya demikian, demi Allah aku tidak mengetahui tentang keluarga aku kata Rasulullah SAW kecuali hal yang baik. Dan mereka juga menuduh seseorang yang tidak aku ketahui tentangnya kecuali baik kata Rasulullah SAW. Dan ia tidak pernah masuk ke rumahku kecuali bersamaku. Kemudian ada lagi yang menjadi masalah, berdusta atas nama Ahlul Bait. Nah, di sini lain pula ada orang yang mengatakan aku dari keturunan Nabi. Ya, keturunan Nabi Ahlul Bait demi untuk mendapatkan kedudukan, kemuliaan, serta kesenangan duniawi. Padahal ia bukan keturunan Ahlul Bait, bukan keturunan Nabi. Nah, ini masalah ini. Ya, kita tidak menyebut sini ya, kelompok tertentu. Cuman, ya, banyak sekali orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai Ahlul Bait. Nah, menisbahkan diri kepada keturunan orang lain padahal ia tidak dari keturunan mereka, maka hal ini adalah suatu kedustaan yang paling besar. Dan ia akan dilaknat oleh Allah dan para malaikat serta manusia seluruhnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Inna min azamil fira an yad'i rajulu ila ghairi abihi aw ay yud'a ar-rajul ila ghairi abihi." Ya. Sesungguhnya di antara kedustaan yang paling besar kata Rasulullah adalah seseorang yang mengaku kepada bukan ayahnya. Ya, bukan kepada garis keturunannya. Ya, ini hadis ini dari Imam Bukhari. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan wa man da'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalih fa alaihi la'natullahi malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adla. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, dari Ali bahwa Rasulullah SAW ni Ali radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Orang siapa mengaku bukan kepada ayahnya atau menyandarkan diri kepada bukan kaumnya, ya, menisbahkan diri bukan kepada kaumnya, ya, atau menisbahkan diri bukan kepada ayahnya, maka atasnya adalah laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Allah tidak akan menerima padanya, darinya pada hari kiamat, amalan wajib dan amalan sunnah. Jadi, satu hal yang perlu kita cermati di sini adalah ketika hadis ini diriwayatkan oleh Ali. Hal ini disampaikan Ali di atas mimbar Kufah sebagai peringatan terhadap orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai Ahlul Bait. Nah. Baik, poin lain di sini adalah adanya sebagian kelompok menjadikan slogan Ahlul Bait untuk melegalkan bid'ah dan kesesatan. Nah, sebagian orang ada yang menjadikan slogan Ahlul Bait sebagai otoritas untuk merekayasa dan melegalkan ajaran-ajaran sesat di tengah umat Islam. Ya. Seharusnya jika mereka memang benar-benar Ahlul Bait, tentulah mereka akan benar-benar mengamalkan dan membela ajaran yang dibawa oleh kakek mereka itu, yang Rasulullah SAW. Karena hubungan keturunan tidak akan berarti apa-apa, ya, bila tidak dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah. Oleh sebab itu, ya, tidak ada arti hubungan keturunan bagi Abu Lahab dan Abu Talib ketika keduanya enggan untuk mengikuti ajaran dibawa oleh anak saudaranya itu Rasulullah SAW. Sebagaimana pula halnya keluarga Nabi SAW sebelum Nabi Muhammad, semua para Nabi-Nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW, tidak ada hubungan kekeluargaan dapat bermanfaat bagi mereka. Kalau mereka tidak beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Seperti siapa? Istri dan anak Nabi Nuh. Kemudian juga bapak Nabi Ibrahim. Kemudian juga istri Nabi Lut. Ya. Sekali mereka keluarga para Nabi, namun hubungan keturunan tidak bisa menghalangi mereka azab Allah. Demikian pula orang-orang yang mengaku keturunan Ahlul Bait, ya, jika mereka enggan untuk mengikuti syariat Rasulullah SAW dan membuat ajaran-ajaran bertentang dengan sunnah Rasulullah SAW, maka dengan sendiri mereka tersebut telah mengeluarkan diri mereka dari bagian Ahlul Bait yang berhak untuk dihormati dan dicintai. Sekalipun pada kenyataannya mereka benar-benar keturunan Ahlul Bait, sebab hubungan keturunan tidak akan berarti apa-apa dan tidak apabila tidak disertai dengan iman dan amal yang soleh. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW diriwayatkan Imam Muslim, "Man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang dilambatkan, yang direndahkan oleh amalnya, ya, tidak akan bisa didorong oleh hubungan keturunan. Nah, sebenarnya juga Rasulullah SAW katakan kepada paman dan anak perempuan beliau sendiri, ya, kepada bibi beliau. Beliau menyebutkan, ya Bani Abdul Muttalib, la ugni anku min Allahi syai'ah. Wahai kaum anak cucu Bani Abdul Muttalib, aku tidak bisa membela kalian sedikit pun dari azab Allah. Ya Abbas, ya Ibn Abdul Muttalib, dipanggil pamannya, wahai Abbas, anak Abdul Muttalib, la ugni anka min Allahi syai'ah. Aku tidak bisa membelahmu di hadapan Allah sedikit pun. Kalau tidak beriman tentunya. Ya Sofiyata. Oh, ya Sofiyatu. Ammata Rasulillah. Ya Sofiyatu. Ammata Rasulillah. Wahai Sofiyah. Bibi Rasulullah SAW. La'uni anki min Allah syai'an. Aku tidak bisa membelahmu dari Allah sedikit. Ya. Ya Fatimah. Ya, ya Fatimah tu binta Rasulillah. Ya Fatimah tu binta Rasulillah. Wahai Fatimah. Ya, putri Rasulullah. Salini bima syi'ti. Ya, mintalah apa yang engkau inginkan dariku. La ugni anki min Allah syai'ah. Aku tidak bisa membelahmu sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau tidak beriman, tidak beramal soleh. Tapi bila mereka adalah orang-orang yang bertakwa beramal soleh, tentu mereka lebih dahulu berhak untuk dapat syafaat Rasulullah SAW kelak di akhirat. Nah, itu sedikit yang berkenaan dengan hal-hal ya yang berbicara tentang keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari permasalahan mencintai Ahlul Bait ini sudah kita singgung sedikit tadi. Baik. Kemudian Ahlul Bait dalam Al-Quran itu banyak sekali. Ya. Banyak sekali dalil-dalil yang disebutkan di sini dan tentang kemuliaan Ahlul Bait dari dalam ayat Al-Quran. Baik. Kita lihat dari kitab yang kita bahas ini. Itu sedikit pengantar ya. Nah, dari sebab itu, di sini tarif Ahlul Bait. Tarif penipsi Ahlul Bait sudah disebutkan. Mereka adalah keluarga Rasulullah SAW yang diharamkan atas mereka sedekah. Dan mereka adalah keluarga Ali bin Abi Thalib dan keluarga Ja'far dan keluarga Abbas. Dan anak dari Harith bin Abdul Muttalib dan istri-istri Nabi SAW. Nah, ini sudah kita jelaskan sedikit tadi. Adalah keutamaan Ahlul Bait adalah ayat yang telah kita sebutkan tadi, surah Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liudhiba ankum rijsa ahlul baiti wa tahhirakum tathhira. Di mana ayat turun di rumah istri Rasulullah SAW. Semuanya Allah ingin membersihkan kalian dari dosa, wahai para keluarga Rasul, ini Ahlul Bait, dan bersihkan kalian sebersih-bersihnya. Kemudian yang sabda Rasulullah SAW yang tadi sudah kita sebutkan, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, uzakirkumullahu fi ahli baiti. Ya, jadi, tidak seperti pemahaman orang Syiah ini. Kalau orang Syiah dalam memandang Ahlul Bait ini, mereka berlebih-lebihan. Bahkan di dalam kitab Usul Kafi, ya, mereka mengatakan bahwa Ahlul Bait itu, ya, mereka telah mendapat wasiat, ya, seperti mereka mengatakan Ali mendapat wasiat, kemudian Ali mewasiatkan pula kepada anak yang seterusnya. Padahal tidak ada satu pun bukti yang dapat yang mereka kemukakan dari Ahlul Bait sendiri mengatakan mereka punya wasiat. Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengaku-ngaku dapat wasiat dari Rasulullah SAW. Ketika terjadi diskusi tentang pamannya di saat Umar telah wafat, lalu Umar bin Khattab menunjuk 6 orang sahabat ya untuk bermusyawarah dari mereka-mereka yang sudah jadi masuk surga oleh Rasulullah SAW, tinggal 6 ini di musyawarah. Nah, ketika Ali tidak dipilih oleh Abdurrahman bin Auf atau Ubaidah bin Jarrah, saat itu Abdurrahman bin Auf ya atau Ubaidah bin Jarrah, yaitu Ali tidak mengatakan saya sudah punya wasiat. Bahkan setelah Ali berkuasa pun tidak pernah mengaku ada wasiat. Demikian pula ketika terjadi perdamaian antara Hasan dengan Muawiyah bin Abi Thalib. Ya, Hasan tidak pernah mengatakan ketika itu, wah ini adalah wasiat dari Rasulullah kepada bapak saya dan kemudian bapak saya telah wasiat kepada saya untuk menjadi khalifah setelahnya. Tidak pernah Hasan mengatakan demikian ketika berdiskusi dalam permasalahan jabatan khalifah yang dia serahkan kepada Muawiyah. Nah, jadi di sini kita lihat ya, ini sedikit karena banyak nanti orang-orang kaum muslimin banyak terpengaruh ya, terpapar nanti dengan pemaham Syiah Rafidhah ini sangat berbahaya. Baik. Dalil yang menunjukkan tentang masuknya isi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat sebelumnya itu. Nah, ini kan diskusi sedikit karena orang Syiah mencoba mengeluarkan isi Rasulullah dalam yang nyata-nyata ayat ini turun di rumah mereka. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Ahzab, wahai para istri Nabi, kalian tidak seperti wanita-wanita biasa. Ini takaituna fala takhda'na bil qaul. Ya. Jadi jika kalian mau bertakwa, jangan kalian berbicara dengan bersahdukan suara kalian, ya. Fala takhda' bil qaul, jangan memerdu-merdukan suara dia bicara dengan orang lain dengan yang tidak mahram. Fayatimu alladhi fi qalbi maradun, sehingga orang penyakit dalam hatinya menjadi ingin berbuat kemungkaran atau sesuatu yang tidak pantas. Wa qulna qawlan ma'rufa, hendaklah ketika bicara katakan kata-kata yang ma'ruf, kata yang baik. Wa qarna fi buyutikunna, hendaklah kalian menetap di rumah-rumah kalian. Wa la tabarratna tabarjal jahiliyatil ula, jangan kalian berhias seperti perhiasan wanita-wanita di masa jahiliyah. Wa aqimna sholata wa atina zakat, hendaklah kalian melaksanakan salat, membayarkan zakat. Wa ati'na Allah wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Innama, ini ayatnya. Jadi awal ni ayat itu di mana? Jadi ayatnya satu ayat itu. Yani asa'an nabi. Dimulai dari istri-istri nabi. Innama yuridullahu liudhiba'ankumul sa'al baytu tahirakum tathira. Sungguhnya Allah ingin bersih ke kalian dari kalian dosa-dosa wahai ahl bait. Itu keluarga Rasulullah SAW. Ya. Tahirakum tathira. Dan bersih ke kalian sebersih-bersihnya. Wadkurna ma'islah. Hendaklah kalian membaca apa-apa yang telah yang turunkan. Ya, hendaklah kalian membaca di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah. Wal hikmah dan sunnah. Ya, sebenarnya penafsiran para sahabat. Hikmah dan ayat Allah dan sunnah. Inna Allah kana latifan khabira. Sebenarnya Allah maha lembut dan maha memberitakan. Nah, ini ayat ini satu ayat. Konteksnya tentang siapa? Ya, istri-istri Nabi. Ya, ayat 32-34 itu berbicara tentang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Berkata Imam Nukatir, "Summa alladhi la yashukku fihi min man ya min tadabbir Qur'an anna nisa Nabi sallallahu alaihi wasallam." Summa sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi tentangnya dalam masalah orang yang ya dalam mentadabbir Al-Qur'an ini ada bahwa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma yuridullahu liyudhiba ankum sa'al baiti wa tarakum tathira." Semuanya Allah ingin bersihkan kalian dari kalian dosa wahai al-bait dan bersihkan kalian sebersih-bersihnya. Nah. Fa inna siyaqal kalam ma'ahunna, karena pembicaraan bersama mereka awal ayat dan akhir ayat. Wa li hadza qala ba'da hadza kulli, karena itulah Allah berkatakan setelah ayat itu wadhkurna majla. Jadi ayat tadi tentang al-bait itu sebutkan hendaklah kalian isi-isi Nabi membaca apa yang di rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Jadi hendaklah mengamalkan apa yang diturunkan Allah ya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di rumah kalian dari Al-Qur'an dan Sunnah, kata Imam Nukathir. Qala Qatadah ghair wahid, ya, berkata Imam Qatadah lainnya pada ulama tafsir, wa dzkurna hadhihi nikmah, hendaklah mereka mengingati nikmat yang besar ini allati khususna biha, yang mereka dikhususkan dengannya, yaitu di antara berbagai wanita-wanita yang lainnya. Baik, ini jelas di mana maksudnya istri Rasulullah SAW bagian dari al-bait yang tadi sudah kita singgung juga dalilnya. Jadi bagi yang ingin lebih detail pembahasannya nanti bisa mengambil makalah tersebut di dikro.com ataupun di jurnalnya, jurnal STDI Al-Majalis. Di sana ada pembahasan nanti tentang pandangan Rasulullah terhadap al-bait. Baik. Kemudian dalam wasiat Rasulullah SAW, dalam hadis-hadisnya menentang tentang haknya al-bait adalah, itu hadis yang telah kita bacakan tadi, Udzakirkumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian kepada Allah untuk menjaga hak-hak keluargaku. Maka ahlu sunnah semuanya mencintai mereka dan memuliakan mereka dan menjaga hak-hak mereka. Menjaga wasiat Rasulullah SAW. Karena itu adalah bagian dari mencintai Nabi SAW, memuliakan Nabi SAW. Dengan syarat bila mereka para ahli bait itu muttabi'in li sunnah, betul-betul berada di atas sunnah, mustaqimin ala millah, yaitu istiqamah di dalam agama ini. Sama kana salafuhum salih, sebenarnya yang telah berlalu daripada generasi mereka yang sebelumnya, itu dari bapak-bapak mereka dan kakek-kakek mereka. Seperti siapa? Abbas wa banihi dan anak-anaknya, wa Ali wa banihi, Ali dan anak-anaknya. Wa man khalafa sunnah, adapun orang yang menyelisih sunnah, wa lam yastaqim ala din, dan tidak istiqamah dalam agama ini, fa innahu la yuzu mawalatu, ya, tidaklah berhak untuk dimuliakan walau kana min ahli bait, walaupun dia ahli bait, kalau dia tidak beriman dengan keimanan yang benar. Jadi pandangan Ahlussunnah Jamaah tentang ahli bait itu adalah yaitu profesional, jadi bijak atau moderat, ya, tidak mencela, menghina, juga tidak melebih-lebihan, tengah-tengah, itulah jalannya Ahlussunnah. Maka mencintai ya, orang-orang menjalankan agama di Sukoma di kalangan Ahlul Bait ini, dan mereka berpasti dari orang-orang menyelisih sunnah dan menyimpang dari agama ini. Walaupun dia bagian dari Ahlul Bait. Fa inna qawnahu min Ahlul Bait, karena di, kedudukannya sebagian dari Ahlul Bait ataupun dari keluarga Rasulullah SAW tidak bermanfaat sedikit pun apa mereka tidak istiqomah dalam agama ini. Sebenarnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, hina uzil alai, ketika turunnya ayat ini, wa anzir asyirataka al-aqrabin, beri peringatanlah kepada ya, keluarga kepada engkau yang dekat. Maka Rasulullah SAW berkata, ya ma'asyara Quraisy, au kalimatan nahwa. Ini Rasulullah SAW memanggil, wahai para kaum Quraisy, atau kalimat yang miripnya, ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Ini selamatkanlah diri kalian dari azab Allah. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah sedikit pun. Ya bani Adam Manaf, ya, la ugni ankum minallahi syai'a. Wahai bani Adam Manaf, ya, aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah sedikit pun. Ya Sofiyata amata, ya Sofiyatu amata, amata Rasulillah. Wahai Sofiyah, paman bibi, bibi Rasulullah SAW. La ugni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa, ya, menghambat azab Allah dari engkau sedikit pun. Ya Fatimah tu bintar Muhammadin. Ya, kemudian dibicara kepada anaknya sendiri. Wahai Fatimah, anak Muhammad. Salini masyikti mimali. Mintalah kalau padaku dari harta yang, ya, kalau harta bisa diberi. Ma la'ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan apa-apa, menyelamatkan, membelamu sedikit pun di hadapan Allah SWT. Kalau mereka tidak beriman tentunya. Dan juga hadis Nabi SAW menyebutkan, man batabihi amahu lam yusyrik bihi nasabu. Orang yang dimundurkan oleh amalnya tidak bisa dimajukan, didorong oleh hubungan keluarganya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah berlepas diri dari orang-orang yang ekstrim tadi dalam memandang Ahlul Bait, ya, mengatakan mereka adalah orang-orang yang maksum. Jadi antara pemaham-pemaham yang menyimpang dalam masalah Ahlul Bait di mereka kata, mengatakan mereka adalah maksum, ya. Ataupun orang-orang yang memusuhi, ya, keluarga dan kerabat Rasulullah SAW. Mereka berlepas diri tersebut. Wa yata'alluna fihim, mencela mereka. Wa min tariqil mubtadi'ina, di antara jalan-jalan orang-orang yang ahli bid'ah, khurafiyin, penyimpang-penyimpang, yang mereka bertawassul dengan ahlul bait dan menjadikan mereka sebagai sesembahan selain Allah. Ya, datang ke kuburan, meminta ke orang dalam kuburan tadi. Nah, ini yang dimaksud, ya. Meminta, ya, kepada jadikan sebagai alat perantara dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli sunnah dalam masalah ini adalah, dalam pembahasan ini adalah orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, ya, tidak ekstrim kanan juga tidak ekstrim kiri. Bagaimana hubungan antara Ahlul Bait dengan sahabat Nabi SAW? Nah, kan sering, ya, ini untuk perlu kita bahas sedikit supaya tidak termakan dengan provokasi dan syubhat-syubhat yang dibawa oleh orang Syiah itu. Kita lihat di sini bagaimana para sahabat Nabi dalam memuliakan Ahlul Bait, ya. Ini untuk supaya jawaban bagi syubhat-syubhat yang disebar oleh orang Syiah Rafidhah, ya, mereka menggambarkan adanya gap antara para sahabat dengan keluarga Rasul. Ini sama sekali tidak ada. Ya, coba lihat sini. Pertama, kita sebutkan sini bagaimana kemuliaan Ahlul Bait dalam pandangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Ali radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ingat, dalam Sahih Bukhari di sini, ya, itu Abu Bakar Siddiq berkata kepada Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Bakar Siddiq kepada Ali radhiyallahu anhu? Ya. Walidi nafsi biyadihi la qura'ala. La qarabatu Rasulillah ahabu ilayya min an asila min qarabati. Kata Abu Bakar Siddiq anhu, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, menjalin hubungan baik keluarga Rasulullah SAW lebih aku cintai, lebih aku dahulukan dari menyambung, ya, karib kerabatku, menjambung silaturahim dengan apa namanya, silaturahmi dengan keluarga Rasulullah SAW lebih dia cintai, lebih dia utamakan dari menjalin hubungan karib kerabatnya. Ini menunjukkan bagaimana cintanya para sahabat Nabi, ya, kepada Ahlul Bait. Abu Bakar Siddiq mengatakan, walad nafsi biyadihi la qarabatu Rasulillah ahabu ilayya. Jadi karib kerabat Rasulullah SAW lebih aku cintai, ya, an asila min karabati, dibanding aku menjalin hubungan dengan kerabatku. Jadi dahulukan kecintaan kepada keluarga kerabat Rasulullah SAW dari mencintai karib kerabatnya. Nah, itu bagaimana salafus saleh dalam mencintai keluarga Rasulullah SAW. Jadi tidak benarlah kalau digambarkan adanya gap antara sahabat dengan Ahlul Bait, tidak pernah. Tidak ada. Bahkan banyak dari nama anak-anak cucu-cucu Ahlul Bait itu menamakan dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, Aisyah, Hafsah, dan seterusnya. Ya. Kemudian, hubungan Rasulullah SAW dengan bagaimana mengikat hubungan antara sahabat Rasulullah SAW, Ahlul Bait, itu sangat jelas sekali. Rasulullah SAW, istrinya, ya, Aisyah putri dari Abu Bakar, Hafsah putri dari Umar. Jadi dua mertua, sahabatnya empat ini, kelompok sini, dua mertua, dua menantu. Utsman bin Affan menikahi dua putri Rasulullah SAW. Ya, setelah Ruqayyah meninggal, kemudian menikahi Umur Kalsum. Setelah Umur Kalsum ini. Kemudian, Ali juga menantu Rasulullah SAW. Sekaligus Ali juga anak paman Rasulullah SAW. Jadi itu hubungan kedekatan Rasulullah dengan para sahabat. Ya. Kemudian juga Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya dari Umar. Nah, Umar bin Khattab. An Abi Bakar radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Afwan dari Abdullah bin Umar dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Urkubu Muhammadan fi ahli baitihi." Artinya apa? Jadi cintai, jagalah kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui keluarganya. Itu begitu para sahabat memuliakan keluarga Rasulullah SAW. Berkata Ibnu Hajar dalam menjelaskan ungkapan ini, yukhatibu bidzalika an-nas. Abu Bakar bicara hal demikian kepada manusia dan mewasiatkan kepada mereka untuk menghormati keluarga Rasulullah SAW. Wal muraqabatu li syai', di muraqabah syai' adalah muhafadhah alaihi, itu menjaga hak-haknya keluarga Rasulullah SAW. Yaqul ihfadhu fihim. Ini ihfadhuhu fihim. Jagalah Rasulullah SAW dalam kerabatnya. Jadi menjalin, memuliakan Rasulullah SAW, bagiannya adalah memuliakan, dia adalah cara memuliakan kerabatnya. Wala tu'dhuhum wala tusi'u ilaihim. Jangan kalian sakiti, jangan kalian menyakiti kedua-duanya kalau bahasa kita. Ya. Yang kalian sakiti dan yang kalian kecewakan mereka. Baik. Dan Sahih Bukhari juga dari Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu qala. Ini dia menjelaskan salat Abu Bakar radhiyallahu anhu al-Asr. Di Sahih Bukhari juga Abu Bakar salat Asar. Ya. Tsumma kharaja yamshi, kemudian dia keluar berjalan. Fara'a Hasan yal'abu ma'a Sibyan. Lalu dia melihat Hasan, anak Ali bin Abi Talib, bermain bersama anak-anak yang lainnya. Fahamalahu al-atiqihi, digendong oleh Abu Bakar Siddiq Hasan ini. Wa qala, lalu dia sambil menggendong Hasan ini, Abu Bakar ini mengatakan, bi abi shabihun bin nabi la shabihun bil ali. Kata Abu Bakar kepada Hasan, ini lebih mirip dengan Rasul SAW, dengan kakeknya, dari banding dengan kemiripan daripada ayahnya, itu Ali bin Abi Thalib. Wa ali yadhak, Ali ketawa melihat Abu Bakar Siddiq anhu mengendong anaknya dan mengatakan bahwa Hasan lebih mirip dengan Nabi SAW daripada mirip dengan Ali. Nah, ini jadi begitu persaudaraan ya, akrab, tidak pernah bahkan Ali bin Thalib mencintai Abu Bakar dan Umar Utsman. Ya. Berkata juga Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan masalah ini, Ibnu Hajar menjelaskan memberikan tanggapan terhadap ungkapan Ali Abu Bakar ini, bi abi fihi hadbun takdiru ya fi afdihi bi abi. Ini dia. Aku tebus dia dengan bapakku. Wa qala aidu wa fil hadis fadlu Abi Bakar. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan Abu Bakar Siddiq dan kecintaannya kepada karib kerabat Rasulullah SAW, keluarga Rasulullah SAW. Itu dari Abu Bakar. Bagaimana pula Umar? Nah. Jadi, lihat Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Diriwayatkan Imam Bukhari dan sahihnya dari Anas radhiyallahu anhu, anna Umar bin Khattab kana idza quhitu istasqa bi Abbas bin Abdul Muttalib. Faqal Allahumma inna kunna natawassa ilaika binabina Muhammad binabina sallallahu alaihi wasallam fatasqina ya wa inna natawassal ilaika bi'ami nabina fasqina qala fayusqauna ya. Di sini bahwa Umar bin Khattab apabila terlambat turun hujan ya, dia meminta agar Abbas berdoa ya, memohon kepada Abbas untuk berdoa bin Abi Talib untuk berdoa minta hujan turun. Maka dia katakan ya, ya Allah, sebelum kami bertawassul dengan doa Nabi-Mu, Ya, dengan Nabi doa, dengan doa Nabi itu bukan dengan zat Nabi, karena Nabi SAW berdoa sebenarnya dalam hadis lain, di hari Jumat seorang datang, kemudian ya Rasulullah Allah, ya, jadi kata sahabat ini telah terjadi kekeringan, banyak peternak yang mati, ya tolong doakan ya Allah, istazki lana, ya. Ya, ya Rasulullah tolong mohonkan Allah menurunkan hujan untuk kami. Berdoa Rasulullah SAW. Maka Allah menurunkan hujan. Kemudian kata Umar, sekarang saya mau bertawasul dengan paman Nabi SAW. Maka tolong terima doanya dan beri kami hujan. Lalu mereka diberi hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan melalui doanya Abbas. Karena bertawasul dengan doa orang soleh yang hidup boleh. Jadi bukan sebagaimana dipahami oleh sebagian kelompok ini bertawasul dengan orang yang sudah meninggal, tidak. Kalau seandainya boleh berdoa dengan orang meninggal, ngapain dengan Abbas? Tentu langsung aja ke Nabi SAW, dia pergi. Karena Rasulullah pasti lebih mulia daripada Abbas. Karena tidak bolehnya bertawasul dengan Nabi SAW, karena Rasulullah telah meninggal, tapi masa hidupnya mereka langsung datang. Ya Rasulullah, doa Allah, untuk Allah lana. Mohonkan kepada Allah untuk kami. Ya. Lalu cerita, makanya mereka pindah setelah itu kepada Abbas, karena kepada Rasulullah SAW tidak bisa lagi untuk bertawasul, karena Rasulullah SAW dan doa Rasulullah SAW tidak bisa bertawasul dengan doa Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW sudah wafat. Ya, dan mereka meminta kepada Abbas untuk berdoa. Yang dimaksud dengan tawasul Umar di sini adalah dengan Abbas adalah bertawasul dengan doanya Abbas, sebenarnya disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Ya, sebenarnya disebutkan oleh Hafidz dalam syarah hadis ini dalam kitab Istisqa min Fathil Bari. Kemudian milihnya Umar, ya, agar Abbas yang meminta, yang bertawasul dengan doanya Abbas adalah karena kedekatannya dari Rasulullah SAW. Karena itulah beliau berkata dalam tawasulnya, inna natawasul ilaika bi'ammi nabina. Kami tawasul kepada engkau ya Allah dengan doa nabimu. Dan dengan doa paman nabimu. Ya. Walam yakul bi'Abbas. Dia tidak mengatakan dengan Abbas. Tapi dia katakan bi'ammi nabina. Ya, bukan dengan Abbas, tapi dengan paman nabi kami. Wa minal ma'lum anna Ali radhiyallahu anhu afdal min Abbas. Sudah diketahui bahwa Ali radhiyallahu anhu lebih mulia daripada Abbas. Wa huwa min qarabati Rasulullah SAW. Dan dia adalah bagian dari keluarga Rasulullah SAW. Tetapi Abbas lebih dekat. Ya, lebih dekat. Ali lebih mulia. Tapi kalau sisa sila keturunan, Abbas lebih dekat. Kenapa? Karena Abbas paman Nabi SAW. Walaukan Nabi SAW yurasu anhu al-mal, lakan Abbas huwa al-muqaddam fi dhalika. Jadi kalau dalam susunan warisan, seandainya Rasulullah Abbas itu berhak mendapat waris, maka dia dudukan daripada Ali. Ya. Di kauli Nabi SAW, karena Rasulullah SAW, al-hikul fara'idha bi ahliha. Ya. Susunlah, berikanlah, bagikanlah warisan itu sesuai dengan hak-hak ya, memiliki yang berhak menerimanya. Pama abaqatil fara'idu, apabila sisa, fali awla rujun dhakar. Jadi dekatkan orang laki-laki yang lebih dekat, itu yang mendapat. Hadis ini bahkan Ibnu Qudamah Muslim. Jadi maksud di sini, ya kedekatan yang menjadi persoalan di sini dari segi garis keturunan, maka disitulah Umar bertawasul doanya Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Kemudian dalam Sahih Bukhari Muslim melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, qala Nabi SAW Umar an ammi Abbas, yaitu perkataan Nabi SAW kepada Umar tentang pamannya Abbas, amma alim ta'anna amar rajul sinwu abihi. Ya. Apakah engkau tidak tahu bahwa paman seseorang itu adalah sinwu abihi? Itu apa namanya itu pengganti. Ya. Sinwu abihi, pengganti bapaknya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam ayat Asyura, qala Umar bin Khattab li Abbas. Ya. Umar berkata kepada Abbas, radu anhu, Abbas radhiyallahu anhu, Umar berkata kepada Abbas radhiyallahu anhu, wallahi la islamuka yawma aslamta kana habbu ilayya min islamil khattab law aslama. Coba bayangkan ini perkataan Umar Khattab kepada Abbas. Apa kata Umar Khattab kepada Abbas? Sesungguhnya keislamanmu pada saat kamu masuk Islam itu lebih aku cintai daripada Islamnya ayahnya dia itu Khattab kalau seandainya dia masuk Islam. Karena keislamanmu adalah habu ila Rasulullah SAW. Kenapa alasannya? Karena keislamanmu lebih dicintai oleh Rasulullah SAW dari Islamnya Al-Khattab gitu. Ini disebutkan oleh Ibn Sa'ad dalam Tabaqat. Kemudian juga dalam kitab Iktidak Ustaz Mustaqib, ya, Karan Syal Islam Temiyah menyebutkan, bahwa Umar Al-Khattab Tatkala dia melihat menyusun gaji-gaji ya para pejabat di masa kekhalifahan dia, ya Umar membagikan ya susunan gaji itu sesuai dengan kedekatan ya kekeluargaannya dengan Rasulullah SAW. Maka yang pertama adalah keluarga Rasulullah SAW, orang terdekat keluarga Rasulullah SAW. Ya, kalau setelah itu selesai baru disebutkan suku-suku lainnya, kemudian baru orang-orang selain Arab. Begini adalah susunan penggajian di masa Khulafa Ar-Rasyidin ya, dan juga para saat Khalifah Bani Umayyah ya, kemudian juga sebagian dari masa Khalifah Abbasiyah. Jadi kas negara itu ada pembagian ya untuk keluarga Rasulullah SAW, kerabatnya, atau pembagian dari seluruh pejabat negara. Nah, itu didahulukan dulu keluarga Rasulullah SAW, baru setelah itu pejabat-pejabat yang lainnya. Kemudian, ya, dalam Siyar Al-Mara' Zahabi menyebutkan, ya, ketika menyebutkan tentang, ya, atau dalam juga apa namanya tahzib-tahzib dia menyebutkan ketika menyebutkan biografi Abbas, karena Abbas idamar Rabi Umar aw bi Utsman wa huma raqibani nazala hatta yujawizuhuma ya hatta yujawizahuma ijlal li amir Rasulullah SAW. Jadi kalau Abbas ini lewat dari Umar atau Utsman dan mereka sedang menaik tunggangan ya, keduanya turun sampai Abbas lewat. Gitu, menghormati keluarga Rasulullah SAW. Nah, itulah bentuk kemuliaan. Memuliakan ya, keluarga Rasul dengan para sahabat Nabi SAW. Nah, sekarang kita sebutkan umpamanya dari kalangan Bani Umayyah. Bagaimana? Apakah Bani Umayyah itu benar-benar membenci? Tidak. Kita ketahui bahwa setelah terjadi di masa Yazid, terjadi pembunuhan Husain, itu anak-anak Husain hidup dibiayai oleh Yazid bin Muawiyah. Kalau sebut itu Ali ya dari anak Husain itu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib itu dibayai, maka dia tidak mau waktu itu pro dengan dengan kaum pemberontak terhadap Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz berkata ini dalam Tabaqat Musa'ad menyebutkan dengan isnadnya kepada Fatimah binti Ali bin Abi Talib ya, bahwa Umar bin Abdul Aziz berkata kepadanya. Karena Fatimah binti ya, Ali bin Abi Talib. Jadi, istri juga ada Fatimah namanya, putri juga Fatimah namanya. Apa katanya? Kata Umar bin Aziz, Ya bunata Ali, wahai putri Ali, Wallahi ma'alal adhahr al-ardi ahlu baitin ahabu ilayah minkum. Demi Allah, tidak ada di muka bumi ini keluarga yang lebih aku cintai daripada kalian. Wala antum ahabu ilaya min ahli baiti. Kalian lebih aku cintai daripada keluarga aku sendiri. Bayangkan. Itu pernyataan dari Umar bin Aziz. Ya, wahai putri Ali. Tidaklah di muka bumi ini lebih aku cintai daripada kalian. Ya, bahkan kalian lebih aku cintai daripada keluarga aku sendiri. Ini ungkapan para ulama salaf. Bagaimana keluarga para sahabat atau keluarga Bani Umayyah. Ya, mencintai keluarga Al-Bait. Kemudian, disebutkan sini, ketika Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Tazwir Kamal Mizi menyebutkan terjemah Ali bin Husain, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, Abu Bakar bin Abi Syaibah menyebutkan asawul asanid kulluha, ya, sanad yang paling sahih di sanad hadis itu adalah Zuhri an Ali bin Husain an Abi an Ali. Ya. Jadi, ini menyebutkan apa? Penghargaan terhadap isnadnya Ahlul Bait. Zuhri dari Ali bin Husain dari Husain, dari Ali bin Abi Talib. Kemudian Syaikh Islam Taimiyah juga menyebutkan tentang bagaimana mencintai, wajib mencintai keluarga Rasulullah SAW. Menyebutkan dalam akidah wasatiyah beliau, ya, yuhibbuna, yakni ahlusunnah jamaah, ahl bait Rasulullah SAW. Mereka mencintai keluarga Rasulullah SAW. Yatawallawnahu. Mereka berloyal kepada mereka. Wa yafaduna fihim wasiat Rasulullah SAW. Mereka benar-benar menjaga wasiat Rasulullah SAW terhadap mereka. Ketika Rasulullah berkata kepada ha ghadirkum ya udzakirkumullah fi ahli baiti, ketika Rasulullah melihat saya mereka di ghadirkum ya, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat waktu haji wada itu, ya, yang berhenti di daerah Qum, ya, istilahnya. Rasulullah SAW menyebutkan itu di antara Mekah dan Madinah. Rasul berkata kepada sahabat, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang hak-hak keluarga aku. Ya. Kemudian juga waqala aidan li Abbas ammihi, dan juga dia pernah berkata kepada pamannya Abbas, ketika Abbas menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa sebagian Quraisy yang meremehkan Bani Hashim, maka Rasulullah mengatakan waladi nafsi biyadihi, ya, demi jiwa jiwaku yang berada di tangannya, la yu'minuna hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati, mereka tidak beriman sampai mereka mencintai kalian karena Allah dan karena kerabat kalianku. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan tentang kemuliaan Bani Hashim ini dan Bani Muttalib, ya, innal astafa min Bani Ismail Kinana, Allah telah memilih dari Bani Ismail yaitu suku Kinana, wastafa min Kinana Quraisyan, dari suku Kinana dipilih suku Quraisy, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, kemudian dari Quraisy dipilih suku Bani Hashim, wastafa ani min Bani Hashim, kemudian Allah memilihku dari Bani Hashim. Nah, ini menunjukkan kemuliaan suku demi suku dalam hadis ini. Baik. Kemudian, ya, ini ungkapan daripada para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang wajibnya mencintai keluarga Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga dalam kitab beliau lain mengatakan dalam Wasiatul Kubra dalam Majmu' Fatawa jilid 3 halaman 407 beliau menyebutkan, "Wakadzalika ahlu Rasulullah SAW lahum minal huquq ma yajibu ri'ayatuha." Kata Syekh Ibnu Taimiyah adalah menyebutkan demikian pula keluarga keluarga Rasulullah SAW, bagi mereka adalah hak-hak yang wajib ditunaikan, dijaga. Karena Allah SWT menjadikan fa'inal jalalahum haqqan fil khumusi wal fai', karena Allah telah menjadikan bagi mereka hak dalam masalah khumus dan fai', itu harta sampai sekarang. Wa amara bisalati alaihim ma'asalati ala Rasulullah SAW, dan Allah juga menyuruhkan agar kita bersalat kepada mereka bersama dengan bersalat kepada Nabi SAW. Faqala lana, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, kulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Ya Allah, beri karunia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim, ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Kemudian, ya, ini nukil-nukilan, ya, para ulama-ulama yang menjelaskan tentang apa namanya? Wajibnya menjaga, dan pandangan para ulama tentang wajibnya menjaga keluarga hak-hak hak-hak keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cukup banyak nukil-nukilan, ya, sebetulnya tentang hal ini, wajib menjaga keluarga, hak-hak keluarga Rasulullah sallam. Kemudian Ibnu Katsir tadi sudah kita jelaskan juga, dia masukkan ayat syura tadi pada ambayana anna hasahi tafsirha bin an murad qurba, itu firman Allah Subhanahu wa taala yang menjawabkan, ya, tentang kemuliaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita nukil juga di sini tentang Muhammad bin Wahab. Ya, Muhammad bin Wahab, bagaimana pandangan terhadap keluarga Ahlul Bait? Dan juga nanti ada pula yang biasa-biasa isu-isu yang menjatuhkan, ya, opini-opini yang mereka bentuk bahwa orang Wahabi tidak cinta Ahlul Bait, ini kebohongan. Bukan, mereka mengatakan Wahabi itu apa, pengikut Muhammad Wahab. Sekarang bagaimana pandangan Muhammad Wahab ini terhadap keluarga Rasulullah SAW? Ya. Adapun Syekh Muhammad Wahab menyebutkan, ya, di dalam kitabnya maupun bahkan menamakan anak-anaknya dan nama-nama Ahlul Bait. Ya. Di antaranya dia punya sittatu banin wa banatin wahidah. Dia punya 6 anak laki dan 1 perempuan. Jadi anak laki ini apa? Abdullah, Ali, Hasan, Hussein, ya, Ibrahim, Abdul Aziz, Fatimah. Jadi di sini ada tempat nama Ahlul Bait di sini disebutkan oleh. Siapa? Yaitu Ali, Hasan, Hussein dan Fatimah. Ya. Ya, ini semuanya bernama Ahlul Bait. Abdullah juga, ya, Abdullah dari juga nama Ahlul Bait. Ibrahim, ya, anaknya Rasulullah SAW. Kecuali Abdul Aziz yang tidak. Ya. Pak Abdullah Ibrahim adalah 2 orang anak putra Rasulullah SAW. Tentu keduanya meninggal masih kecil. Dan sisanya ada Ali, Fatimah, Hasan, Hussein adalah, yaitu cucu Rasulullah SAW dan menantunya serta putrinya. Memilihnya beliau menamai putra-putri beliau dengan nama Ahlul Bait itu sebagai dalil tentang kecintaan mereka kepada Ahlul Bait, ya. Kemudian terakhir, ya, ini apa namanya? Berkata penjelasan tentang Ahlul Ilmi ala jama'ati minas sahaba, karena ba'du Ahlul Ilmi ala jama'ati minas sahaba min Ahlul Bait. Nah, ujian para ulama-ulama tentang Ahlul Bait yang di kalangan sahabat, ya, sahabat tapi dari kalangan Ahlul Bait, gitu. Ini tidak sedikit para ulama muji, seperti Az-Zahabi menyebutkan tentang Abbas paman Rasulullah SAW, dia menjelaskan kana min atwalir rijal wahsanihim suratan. Abbas ini adalah sangat tinggi, ganteng, wa abhahum wajharihim sautan, sangat suaranya sangat bas, gitu ya, sangat besar. Ma'ahil min wafir wasu, jadi adalah rembut, kemudian juga berwibawa. Banyak sekali sebetulnya, ya, pujian-pujian para ulama-ulama terhadap para Ahlul Bait ketika menjelaskan biografi-biografi mereka. Intinya di situ. Ya, dalam terjemahan-terjemahan para ulama menjelaskan biografi Ahlul Bait, mereka memuji dengan pujian-pujian yang layak untuk mereka. Baik. Sekarang pokoknya pujian Ahlul Ilmi ala jama'ati minas sahabiyat min Ahlul Bait. Disebutkan di sini dari Aisyah anha, ia berkata, pujian-pujian ya dari sahabiyat dan Ahlul Bait. Di mana disebutkan sini kata Aisyah menyebutkan ma ra'aitu ahadan asbaha samtan wa dallan wa hadiyan bi Rasulullah sampai qiyamiha wa qu'udiha min Fatimah binti Rasulullah SAW. Ini pujian Aisyah kepada Fatimah. Jadi kalau enggak ada permusuhan-permusuhan di antara istri-istri Rasul maupun dengan putri-putrinya. Disebutkan sini, aku tidak melihat seseorang yang lebih mirip dengan Rasulullah SAW dalam diam, bicaranya, ya, dalam mengikuti petunjuk, ya, berdiri dan duduknya, ya, dari Fatimah. Fatimah adalah yang sangat mirip dengan Rasulullah SAW, kata Aisyah. Ya, itu puji-pujian, ya, dari para sahabiat. Afwan Ustaz, untuk pertemuan hari Sabtu, judulnya Khulafaur Rasyidin Ustaz. Ustaz, ini ada satu pertanyaan, tapi sepertinya sih tidak berkaitan dengan tema kita kali ini. Bisa dibacakan atau gimana Ustaz? Bismillah, Ustaz, surat Az-Zukhruf ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Afwan Ustaz, dalam ayat ini menunjukkan semua keturunan Nabi Ibrahim bertauhid. Pertanyaannya, kenapa ada keturunan Nabi Ibrahim yang masuk neraka? Syukran Ustaz. Nilai tauhid itu tetap berada dalam garis keturunan jadinya. Jadi maksud di situ sebenarnya ahli tafsir menyebutkan bahwa garis keturunannya selalu berada orang-orang yang menyeru kepada tauhid. Bukan berarti semua keturunannya di atas tauhid. Tapi bahwa di dalam keturunan tetap ada orang-orang yang menegakkan tauhid. Bahkan para ulama tafsir menyebutkan adalah bahwa dimaksud sudah kenabian setelah Nabi Ibrahim itu tetap berada di keturunan dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, tafadhal maskurah untuk ditutup. Syukran jazakumullah. Demikian, terima kasih banyak para teman yang bergabung pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan penjelasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.